Ya Allah, terima kasih hamba atas nikmat yang Engkau berikan, atas sehat yang Engkau berikan, atas iman yang Engkau berikan. Semua darimu, duhai Allah. Istriku tersayang, hari mulai malam. Lihatlah cuaca terang benderang, yang jadi harapan para nelayan. Suami kepujaan, berangkatlah sayang. Berdoa selalu aku panjatkan, tersayang, suamiku pujaan. Hari ini pagi yang menyenangkan, hari ini pagi yang menyenangkan. Sayang, semalam banyak ikan, sebagai tangkapan rezeki dari Tuhan. sayang.